Wa kamuskirin ay solihin lil iskar fadaholatil kotrotu minal muskir. Contoh benda najis yang berikutnya adalah muskir. Muskir artinya sesuatu yang bisa memabukkan. Di sini masih membahas tentang hal-hal yang najis, karena kata muskir ini atof ke kata rauf, atof di kata sebelumnya yaitu raus, yang merupakan contoh dari hal-hal yang najis. Dan biasanya di dalam teori ilmu lugat atau ilmu nahwu tidak ada pengulangan huruf kaf saat mengatofkan satu contoh ke contoh yang lain. Jadi muskir ini atof ke kata praus, seharusnya cukup dengan wa muskirin, tidak perlu mengurangi huruf kaf ya. Tetapi di kata ini, di kata muskir, ini pengarang mengulangi kaf dikarenakan najis memiliki beberapa jenis. Jadi karena ada beberapa jenis, maka musonif mengulangi huruf kaf ya. Dan antara satu jenis dengan yang lain itu tidak memiliki kesamaan. Ada jenis najis yang keluar dari bagian dalam tubuh, yaitu hal-hal yang keluar dari dalam tubuh itu merupakan satu jenis, contohnya kotoran dan air kencing, dan jenis yang lain bangkai. Kemudian jenis yang terakhir adalah yang kita bahas saat ini, yaitu sesuatu yang memabukkan. Jadi walaupun najis ini ada beberapa contoh, tetapi bisa terkumpul dalam tiga jenis tadi, dan ini merupakan jenis yang terakhir. Oleh karena itu musonif mengulangi huruf kaf ya. Jadi pengulangan huruf kaf ini faedahnya adalah memberitahukan kepada kita bahwa najis ini memiliki beberapa jenis, dan setiap satu jenis dengan yang lain ini tidak memiliki kesamaan. Ay solihin lil iskar. Jadi arti muskir adalah sesuatu yang bisa memabukkan ya. Fada holatil kotrotu minal muskir. Dan ini mencakup satu tetes dari hal yang memabukkan ya. Jadi tidak harus sesuatu yang benar-benar memabukkan, tetapi cukup ada hal yang berpotensi memabukkan, itu juga termasuk kategori muskir yang nanti hukumnya najis. Dan mengapa satu tetes ini masih tergolong muskir? Sebab benda cair yang najis tidak disyaratkan memabukkan ya. Jadi kalau hukum najis ini tidak disyaratkan memabukkan, akan tetapi satu tetes ini adalah merupakan jenis dari benda yang memabukkan. Jadi ada dua alasan sebenarnya mengapa satu tetes minuman keras ini masih tergolong benda najis padahal tidak memabukkan. Alasan yang pertama seperti tadi yang saya jelaskan, bahwa walaupun satu tetes tetapi termasuk jenis dari hal-hal yang memabukkan. Dan alasan yang kedua, satu tetes termasuk kategori benda yang memabukkan karena bila dikumpulkan dengan yang lain maka menjadi memabukkan. Dan sesuatu yang memabukkan itu hanyalah berupa benda yang cair ya. Sesuatu yang memabukkan yang najis ya, sesuatu yang memabukkan yang hukumnya najis itu hanya terkhusus benda cair. Ma'in ya, ini ma'in artinya benda cair. Dan yang dimaksud dengan memabukkan adalah sesuatu yang bisa menutupi akal, tidak hanya sekedar tergoncang-goncang atau menjadi semboyongan, tidak hanya sekedar demikian, tetapi bisa dikatakan muskir, yaitu selama minuman atau hal-hal yang dikonsumsi itu bisa menutupi akal. Menurut keterangan di dalam kitab Al-Bujairimi, ada yang membaca Bujairimi, ada yang Bujairomi ya. Di kitab itu dijelaskan bahwa yang membedakan hukum antara cair dan padat adalah saat keduanya memabukkan. Jadi Walaupun benda cair yang memabukkan ini sama hukum haramnya dengan benda padat, tetapi dalam hal najis atau tidaknya ini memiliki perbedaan ya. Jadi yang najis hanyalah sesuatu yang memabukkan dan berupa benda cair. Lalu mengapa ada perbedaan di antara keduanya? Ini tadi di dalam kitab Jeremi sudah saya singgung. Yang membedakan antara benda cair dan benda padat adalah keduanya di saat keduanya memabukkan. Jadi bila benda cair memabukkan, maka hukumnya najis walaupun berasal dari benda padat. Jadi intinya andai kata ada benda padat yang memabukkan, itu hukumnya tidak najis ya, selama benda padat itu tidak menjadi cair. Dalam arti andai kata benda padat yang memabukkan itu dicairkan, maka setelah menjadi cair, benda padat itu hukumnya najis. Contoh dari benda yang memabukkan dan cair adalah kahomrin, seperti khomer. Wahya al-muttahodatu minal inab. Khomer adalah minuman yang dibuat dari anggur. Jadi inab ini anggur. Kalau di dalam bahasa, di dalam lugat Arab, khomer adalah terkhusus minum-minuman yang terbuat dari anggur. Al-muttahodu minal inab. Wanabit. Contoh berikutnya selain khomer adalah nabit. Wahwal mutakhadhu min ghairi. Nabit adalah minuman yang dibuat dari selain anggur. Jadi kalau bahannya berasal dari inab, itu bahasa Arabnya adalah khamr, tetapi kalau bahannya selain inab, selain anggur, bisa kurma atau yang lain, maka itu memiliki bahasa Arab nabit ya, bukan khamr. Dan dua pengertian di dalam Fathul Mu'in ini adalah makna bahasa dari keduanya. Makna asli atau makna lugat dari keduanya. Sedangkan kalau menurut makna syariat dari khamr, khamr itu mencakup semua hal yang memabukkan walaupun terbuat dari selain anggur. Jadi kata khamr ini memiliki arti yang berbeda tergantung dari tinjauan syariat atau tinjauan lugat ya. Kalau di dalam Fathul Mu'in ini adalah makna yang secara lugat. Dan mengapa makna syariat ini khamr menjadi lebih umum daripada makna lugat? Karena mengacu dari sabda Nabi Muhammad SAW, kullu muskirin khomrun wa kullu khomrin haram. Jadi Nabi Muhammad bersabda, setiap hal yang memabukkan, setiap benda yang memabukkan itu dinamakan khomer, dan setiap khomer itu hukumnya haram. Jadi dikarenakan sabda ini, maka makna khomer yang secara asli hanya terkhusus untuk minuman yang terbuat dari anggur ini menjadi lebih luas, yaitu mencakup apapun yang memabukkan. Wa kharaja bil ma'i nahwul banji wal hasis. Bila benda najis disyaratkan harus berupa benda cair, maka mengecualikan hal-hal yang memabukkan tetapi termasuk benda padat. Jadi syarat berupa benda cair ini mengecualikan benda padat yang memabukkan seperti banji, nahwul banji. Al-banju artinya buah kecubung ya, buah kecubung, buah-buahan yang memabukkan, dan hasis. Al-hasis ini biasanya diartikan dengan daun-daunan yang memabukkan ya, bisa juga diartikan dengan ganja. Jadi ganja dan kecubung ini walaupun memabukkan tetapi tidak najis, hukumnya tidak najis. Dan semua benda padat yang memabukkan ini hukumnya suci ya. Hukumnya suci bukan berarti halal dikonsumsi ya, bukan berarti halal dikonsumsi. Hukumnya suci tetapi haram dikonsumsi bila mencapai kadar memabukkan. Jadi mengkonsumsi benda padat yang memabukkan itu hukumnya diperinci. Kalau memang kadar memabukkan hukumnya haram, dan kalau tidak sampai kadar memabukkan hukumnya tidak haram. Watat huru khomrun tahol lalat binapsiha min ghairi musohabati ainin ajnabiyatin lahab. Ini membahas tentang sesuatu yang najis, benda yang najis, yang benda itu bisa berubah menjadi suci ya. Seperti di dalam Fathul Qorib ada penjelasan tentang khamr atau minum-minuman yang memabukkan yang berubah menjadi cuka. Khamr bisa berubah menjadi suci bila khamr itu berubah sifatnya menjadi cuka dan perubahannya dengan sendirinya binafsiha tanpa ada campuran benda lain yang menjadikannya cuka. Jadi kenajisan khamr bisa menjadi cuka, kenajisan khamr bisa menjadi suci jika khamr berubah menjadi cuka. Ini merupakan pengecualian dari hukum benda najis tidak bisa menjadi suci ya. Jadi ada hukum yang umum atau kaidah yang umum bahwa benda najis itu tidak bisa menjadi suci. Ini termasuk pengecualiannya yaitu khamr atau sesuatu yang memabukkan. Dan alasan kesucian khamr setelah menjadi cuka adalah dikarenakan alasan kenajisannya dan keharamannya itu sudah hilang ya. Jadi di dalam fikih itu suatu hukum pasti terikat dengan ilat ya, ilat atau alasan dari hukum itu. Dan mengapa khamr atau benda yang memabukkan ini hukumnya najis? Karena alasannya adalah memabukkan ya, alasannya adalah memabukkan. Jadi memabukkan ini yang menjadikan khamr hukumnya najis. Maka dari itu, bila khamr sudah berubah menjadi cuka, maka alasan hukum najis yang berupa memabukkan ini sudah hilang. Jadi idza zalatil illah zalatil ma'lul, bila alasannya hilang maka dampak dari alasan itu juga hilang. Jadi saya ulangi lagi bahwa yang menyebabkan hukum khamr ini najis adalah memabukkan. Maka bila memabukkan ini sudah hilang, hukum najisnya otomatis juga ikut hilang. Dan khamr setelah menjadi cuka ini memabuk, sifat memabukkannya sudah hilang. Maka cuka ini hukumnya suci. Dan selain itu ulama sepakat atas kehalalan cuka ya. Ulama sepakat atas kehalalan cuka. Jadi andai kata khamr ini setelah menjadi cuka hukumnya tidak suci, maka itu akan bertentangan dengan kesepakatan ulama tadi ya. Mereka bersepakat bahwa cuka ini hukumnya halal dikonsumsi. Dan juga sebagian besar cuka berasal dari khamr ya. Jadi ulama sepakat bahwa cuka itu halal dikonsumsi. Dan sebagian besar cuka itu berasal dari khamr. Maka andai kata hukumnya tidak suci, maka tidak mungkin hukum cuka halal ya. Jadi saya ulangi. Ulama sepakat atas kehalalan cuka. Dan sebagian besar cuka berasal dari khamr. Andai kata hukumnya tidak suci, maka tidak mungkin hukum cuka halal. Tidak mungkin hukum cuka halal. Bila demikian, mengacu dari keterangan itu, maka hukum cuka ini walaupun berasal dari benda yang najis, walaupun berasal dari benda yang haram dikonsumsi, ini berubah menjadi halal. Kemudian di beberapa kitab fikih, di beberapa kitab hasyiah ada penjelasan tentang penggambaran perasan anggur yang menjadi cuka tanpa melalui proses menjadi khamr terlebih dahulu. Ya, jadi kalau normalnya cuka itu berasal dari khamr. Jadi urutannya perasan anggur kemudian menjadi khamr, lalu baru menjadi cuka. Tetapi di dalam kitab fikih ada 3 penggambaran. Dari perasan anggur langsung menjadi cuka tanpa melalui proses khamr terlebih dahulu. Penggambaran pertama adalah menuangkan perasan anggur pada tempat yang berisi cuka, kemudian perasan anggur itu menjadi cuka. Jadi ada cuka yang diletakkan di dalam suatu tempat, kemudian cuka itu dituangi dengan perasan anggur, lalu perasan anggur tadi berubah menjadi cuka. Maka cuka itu tidak berasal dari Homer ya, tetapi dari perasan anggur langsung menjadi cuka. Kemudian penggambaran yang kedua, menuangkan cuka ke perasan anggur. Ini merupakan kebalikan dari yang pertama tadi ya. Kalau yang pertama, cuka dituangi perasan anggur. Kalau yang kedua ini, perasan anggur dituangi cuka ya. Perasan anggur dituangi cuka dan perasan anggur itu berubah menjadi cuka. Maka perasan anggur yang berubah itu tidak melalui proses menjadi Homer terlebih dahulu. Dan dua penggambaran ini, yaitu penggambaran pertama dan kedua tadi, ini disyaratkan cuka tidak boleh lebih sedikit daripada Homer ya. Berarti cukanya itu harus lebih banyak daripada Homer, lebih banyak atau sama ya, tidak boleh lebih sedikit dari Homer. Maka kalau syarat ini tidak terpenuhi, berarti penggambaran tadi juga tidak bisa digambarkan. Kemudian yang ketiga, penggambaran yang ketiga adalah memasukkan anggur yang sudah terpisah dari tandannya. Jadi anggur yang sudah dibersihkan dari tandannya dimasukkan ke dalam tempat, lalu tempat itu ditutup rapat hingga menjadi cuka. Itu juga ada merupakan penggambaran cuka yang tidak berasal dari Homer. Min ghairi musahabati ainin ajnabiyatin laha. Hukum kesucian Homer ini dengan syarat tidak ada campuran benda lain, walaupun benda lain itu tidak berpengaruh apapun ya. Wa illam tu'athir fit tahlil. Walaupun benda yang mencampuri Homer yang berubah menjadi cuka ini tidak memiliki pengaruh apapun. Contoh benda yang bisa berpengaruh dalam proses pembuatan Homer adalah bawang merah ya. Bawang merah atau bawang bombay. Ini dua contoh ini merupakan sesuatu yang bisa mempercepat ya. Bisa mempercepat proses menjadi cuka ya. Dan contoh sesuatu yang tidak berpengaruh dalam perubahan Homer ke cuka adalah kahasotin. Contohnya adalah hasot, yaitu batu kerikil ya. Batu kecil atau batu kerikil. Mengapa Homer yang berubah menjadi cuka ini tidak bisa menjadi suci bila ada campuran benda lain? Karena alasannya adalah mempercepat sesuatu sebelum waktunya ya. Mempercepat sesuatu sebelum waktunya. Jadi tidak boleh di dalam syariat ini melakukan hal yang belum waktunya dan dipercepat, itu tidak boleh. Dan dalam hal ini ada satu kaidah fikih yang berbunyi man ta'ajjala syai'an qabla awanih uqiba bihirmanih. Barang siapa yang mempercepat sesuatu sebelum waktunya, maka ia akan dihukum dengan terhalangi mendapatkannya. Jadi contohnya biasanya ada seseorang yang ingin melakukan sholat duhur tetapi waktu duhur belum masuk, kemudian dia melakukan sholat. Jadi itu mempercepat melakukan sholat duhur sebelum waktunya datang. Itu dia tidak akan sah melakukan sholat duhur. Sama dengan hal ini, menjadikan Homer berubah menjadi cuka, ini ada prosesnya, ada waktunya. Dan bila Homer itu dicampuri dengan sesuatu yang menjadikannya lebih cepat berproses menjadi cuka, maka mempercepat itu justru menjadikan Homer tidak bisa suci setelah menjadi cuka ya. Jadi karena memang mempercepat sesuatu sebelum waktunya datang. Wayat ba'uha fitoha roti danu wa intasar roba minha. Bila Homer berubah menjadi suci, maka tempatnya juga mengikuti kesuciannya. Jadi danu aldan ini artinya adalah tempat Homer. Jadi pastinya karena Homer ini benda cair, tidak mungkin tidak memiliki tempat ya. Jadi kalau ada Homer diletakkan di gelas misalkan, kemudian Homer itu menjadi cuka, maka gelas yang menjadi wadah dari Homer itu hukumnya juga ikut suci. Jadi hukum wadah mengikuti kesucian Homer. Sebab andai kata tempatnya tetap najis, maka najis itu akan menajiskan Homer ya. Sehingga kita tidak akan pernah menemukan cuka suci yang berasal dari Homer. Jadi ada gelas ya, misalkan ada satu gelas yang diisi oleh Homer. Otomatis gelas yang tertempel dengan Homer itu hukumnya najis ya. Otomatis gelasnya najis. Bila Homernya sudah berubah menjadi cuka, itu gelas yang ditempel Homer yang mutanajis kan belum disucikan ya, belum disucikan. Itu secara hukum normalnya gelas itu hukumnya masih mutanajis. Hukumnya masih mutanajis, tetapi di dalam keterangan Fathul Muin ini gelas yang seperti itu hukumnya mengikuti Homer, yaitu berubah menjadi suci ya. Alasannya tadi, andai kata gelas itu masih tetap mutanajis, maka kenajisan gelas itu bisa menajiskan Homer ya. Jadi benda najis itu tidak hanya bisa menajiskan benda suci, tetapi bisa juga menajiskan benda najis. Di dalam istilah kitabnya an-najis yakbalut tanjis. Jadi benda najis itu bisa menerima kenajisan dari benda lain. Kalau homernya berubah menjadi cuka, kemudian cuka yang suci itu terkena najis dari gelas tadi, maka hukumnya selamanya tidak akan berubah menjadi suci. Itu menurut keterangan di dalam Fathul Muin ya. Tetapi ada juga ulama yang berpendapat kita tidak perlu menghukumi wadah Homer suci untuk mendapatkan cuka suci dari Homer ya. Tetapi cukup dengan menghukumi makfu tempat Homer. Jadi kalau pendapat yang di dalam Fathul Muin ini menghukumi gelasnya najis, tetapi ada ulama lain yang tidak menghukumi najis, tidak menghukumi suci ya. Saya ulangi, kalau di dalam Fathul Muin ini hukum gelasnya mengikuti hukum Homer, yaitu berubah menjadi suci, tetapi ada juga ulama lain yang tetap menghukumi wadah Homer itu najis, dan najisnya merupakan najis yang ma'fu ya. Najisnya merupakan najis yang ma'fu. Mengapa ulama yang kedua ini mengatakan tetap najis? Karena perubahan sifat pada Homer yang menjadikannya suci ini tidak merubah apapun pada tempatnya ya. Jadi yang menyebabkan hukum Homer berubah menjadi suci adalah perubahan sifatnya dari sifat Homer, dari sifat memabukan ke sifat cuka. Dari hal yang memabukan berubah menjadi makanan ya, cuka itu. Jadi menurut ulama yang kedua tadi, perubahan sifat itu tidak berpengaruh apapun pada tempatnya, sehingga hukumnya tetap ya. Jadi tidak ada alasan untuk menghukumi suci tempatnya. Walhasil apapun itu, yang pasti setelah Homer berubah menjadi cuka, hukumnya menjadi suci. Tanpa memandang perkhilafan ini, apakah wadahnya itu ikut suci ataupun tidak ya. Kalau yang wadahnya ikut suci, alasannya tadi karena najis bisa menerima najis, dan andai kata kita menghukumi wadah itu tetap najis, maka tidak akan pernah ditemukan cuka yang berasal dari Homer. Dan menurut pendapat ulama lain yang mengatakan wadahnya tetap najis, karena perubahan sifat pada Homer itu tidak berpengaruh apapun pada tempatnya. Wa in tasharraba minha, walaupun ada Homer yang meresap ya. Tasharraba artinya meresap. Jadi Homer yang diletakkan di satu tempat, kemudian ada Homer yang meresap di tempat itu. Jadi tempatnya itu bisa meresap Homer. Walaupun demikian, hukum wadahnya, hukum tempatnya itu tetap mengikuti khamar dalam hal kesucian setelah berubah menjadi cuka. Jadi hukum tempat khamar suci walaupun ada khamar yang meresap di tempatnya. Au ghalat fihi war tafa'at bisa babil ghalayan tsumma nazalat. Walaupun juga sebelum berubah menjadi cuka ada khamar yang mendidih ya. Ghalat artinya mendidih ya. Jadi ada satu gelas yang diisi khamar, kemudian khamar itu mendidih dan khamar itu naik ya. Khamar itu naik disebabkan mendidih tadi, kemudian turun kembali. Jadi ada khamar yang naik kemudian turun kembali. Artinya kan gelas yang bagian atas itu tersentuh oleh khamar di saat mendidih ya. Kemudian turun kembali. Walaupun demikian, itu hukum wadahnya tetap mengikuti khamar, yaitu berubah, yaitu menjadi suci. Setelah menjadi cuka, hukum khamar menjadi suci. Walaupun khamar mendidih atau mengeluarkan busa ya. Jadi ghalat ini artinya mendidih atau mengeluarkan busa dan naik hingga ke bagian atas tempatnya. Dan hukum bekas khamar di bagian atas tempatnya dan juga tutupnya, itu hukumnya juga mengikuti kesucian khamar setelah menjadi cuka. Jadi contohnya seperti tadi, ada khamar yang dimasukkan ke dalam gelas, kemudian khamar itu mendidih, khamar itu naik, lalu kembali turun, dan bekas gelas yang tertempel oleh khamar yang naik tadi, ini hukumnya juga berubah menjadi suci ya. Setelah menjadi cuka, hukumnya itu juga berubah menjadi suci. Begitu pula tutupnya ya, tutup khamar itu juga berubah menjadi suci setelah khamar berubah menjadi cuka. Amma idhar tafa'at bila golayan bal bifi'li fa'il falatat huru. Namun bila naiknya khamar disebabkan oleh perbuatan seseorang, maka hukumnya tidak bisa menjadi suci ya. Jadi hukum gelas yang hukum gelas yang mengikuti khamar dalam hal kesuciannya ini dalam praktek atau contoh khamar yang mendidih kemudian naik ke atas ini, bila memang naiknya khamar disebabkan karena mendidih ya, tidak disebabkan karena perbuatan seseorang. Jadi kalau ada seseorang yang sengaja menaikkan khamar sehingga bagian atas gelasnya itu terkena khamar, maka setelah menjadi cuka itu hukumnya tidak sama seperti sebelumnya tadi ya, dalam arti tidak bisa menjadi suci. Dan hukum ini walaupun dituangi dengan khamar yang baru ya, walaupun dituangi dengan khamar yang baru. Wa in gumira ini ya, wa in gumiral murtafi'u qabla jafafih au ba'dahu bi khamrin ukhra 'alal aujah kama jazama bihi sayyiduna. Jadi ada khamar yang dimasukkan di dalam gelas, kemudian ada seseorang yang sengaja menaikkannya hingga bagian atas gelas terkena khamar. Kemudian gelas itu dituangi oleh khamar yang baru ya. Dituangi oleh khamar yang baru sebelum bekas khamar yang naik kering. Sebelum bekasnya kering atau sesudahnya. Jadi ini hukumnya sama ya. Menuangi khamar dengan khamar yang baru ini tetap tidak merubah kenajisan khamar, tidak membedakan apakah bekas khamar yang naik itu kering atau sudah atau masih basah ya. Jadi ini hanya menurut salah satu pendapat, yaitu aujah. Aujah artinya wajah yang paling sahih ya, wajah seperti penjelasan saya di salah satu video. Kamaja zama bihi sayyiduna, seperti penjelasan yang ditegaskan oleh guru kita ya. Sayyiduna artinya guru kita, yang dimaksud adalah guru dari pengarang Fathul Muin, yaitu Ibnu Hajar Al-Haytami. Walladhi a'tamadahu sayyiduna al-muhaqqiq Abdurrahman Ibnu Ziyad annaha tathuru in gumiral murtafi'u qabla al-jafafi la ba'dahu. Dan menurut pengarang, menurut guru yang lain, guru dari pengarang Fathul Muin yang lain, yaitu Abdurrahman Ibnu Ziyad, ini memiliki pendapat yang lain ya. Jadi dua guru beliau, yang satu Ibnu Hajar tadi, pendapatnya mutlak. Kalau ada perbuatan dari seseorang yang menjadikan bagian atas gelas terkena dengan homer, kemudian homer itu dituangi dengan homer yang baru, itu tidak bisa menjadi suci. Tidak membedakan apakah bekas homer di gelas bagian atas itu sudah kering atau belum. Tetapi guru beliau yang lain, yaitu Abdurrahman Ibnu Ziyad, ini memiliki pendapat yang berbeda, yaitu memerinci hukum homer yang naik kemudian dituangi oleh homer yang baru. Beliau Ibnu Ziyad berpendapat, bila menuanginya saat bekas homer yang naik belum kering, maka hukumnya suci ya. Maka hukumnya suci setelah menjadi cuka. Dan bila sudah kering, maka hukumnya sebaliknya, yaitu tetap najis. Jadi antara Ibnu Ziyad dan Ibnu Hajar ini sepakat dalam satu praktek, yaitu setelah bekas homer yang di gelas itu kering ya. Setelah bekas homer yang di gelas bagian atas itu kering, kemudian dituangi oleh homer yang lain, keduanya sepakat hukumnya tidak bisa menjadi suci setelah berubah menjadi cuka. Tetapi dalam hal bekas yang ada di atas, yang ada di gelas bagian atas ini masih basah, belum kering, ini mereka berdua berbeda pendapat. Menurut Ibnu Hajar, hukumnya sama, yaitu tidak bisa menjadi suci. Tetapi menurut Ibnu Ziyad, hukumnya bisa berubah menjadi suci. Thumma qol, lau subba khamrun fi ina'in, thumma ukhrijat minhu, wa subba fihi khamrun ukhra ba'da jafafil ina' wa qabla ghuslihi, lam tadhur idha takhallalat ba'da nakliha minhu fi ina'in akhar, intaha. Ibnu Ziyad juga menjelaskan, bila ada homer yang dituangkan ke suatu tempat, lau subba homrun fi ina, bila ada homer yang dituangkan ke suatu tempat lalu dikeluarkan kembali, summa uhrijat minhu, kemudian setelah bekasnya kering dan belum dibersihkan, tempat itu dituangi dengan homer yang baru, wa subba fihi homrun uhra ba'da jafafil ina wa qabla ghuslihi lam tathur, hukumnya dalam praktek ini tidak bisa menjadi suci ya. Maka homer yang baru itu tidak bisa menjadi suci walaupun walaupun berubah menjadi cuka setelah dipindah ke tempat lain, setelah dipindah ke tempat lain. Jadi saya ulangi ya, bila ada homer yang dituangkan ke suatu tempat lalu dikeluarkan kembali, kemudian setelah bekasnya kering, bekas dari tempat itu ya, setelah bekasnya kering dan tempat itu belum dibersihkan, belum disucikan artinya, tempat itu dituangi dengan homer yang baru. Jadi ada homer yang dituangkan ke dalam satu tempat yang menjadi bekas ya, menjadi bekas dari homer, yang menjadi bekas dari homer sebelumnya. Maka homer yang baru itu hukumnya tidak bisa menjadi suci walaupun berubah menjadi cuka setelah dipindah ke tempat lain, setelah dipindah ke tempat lain ya. Ba'da nakliha minhu fi ina'in akhar. Dikarenakan homer yang baru menjadi najis oleh wadah homer ya, alasannya seperti keterangan tadi. Jadi kalau ada homer yang dimasukkan ke dalam tempat bekas homer dan tempatnya itu belum kering, maka homer yang baru itu menjadi najis oleh tempatnya. Menjadi najis oleh tempatnya. Sebab tadi ya, najis bisa menerima najis. An-najis yakbalu tanjis. Tanda homer. Kemudian sekarang membahas tentang tanda homer ya. Wad-dalilu ala kaunil homri kholan al-humudotu fi ta'miha. Tanda homer sudah menjadi cuka adalah rasanya berubah menjadi masam ya. Jadi humudoh artinya masam. Wa illam tujat nihayatul humudoh, walaupun tidak sangat masam. Jadi nihayatul humu itu artinya sangat masam. Yang penting rasanya sudah menjadi masam, itu berarti sudah merupakan tanda homer berubah menjadi cuka. Wa in kodzafat bizabat, walaupun homer itu masih berbusa, ya, bizabat artinya masih mengeluarkan busa. Jadi kodzafat artinya homer mengeluarkan bizabati busa. Jadi homer mengeluarkan busa atau tidak ini tidak menjadi acuan dari berubah atau tidaknya homer menjadi cuka, ya. Yang menjadi acuan adalah rasa. Kalau rasanya sudah humudah, sudah masam, maka sudah menjadi cuka, dan bila belum maka belum.